gawe no kopi, buka no lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu, semerantau ada-ada bang nebujo gue nyambut, tiga no kopi, digodok no banyu hangat, teman, bareng teko bujo no wangap, kukur-kukur. Karena paritnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak pulau buatan, sebaiknya kau Yogyakarta, sebuah ibu juku, Jeuto, Islam, nak sholat lima demulan, ya sudah gitu. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah bangun sampai ngaji, yes. Pokoknya melek, ya sudah nak sholat lima demulan, mulanya sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa, betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia loh maksudnya, minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ya Rasulullah, ya idan asyumu, kalau gitu saya puasa. Kalau sampean, usuh-usuh lah digono kopi, umwedo opo. Itu kan repot, muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampean mendekati sunnah apa? Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tahu alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu itu bisa niru. Makanya saya kiai muda paling enjoy. Banyak kiai-kiai yang sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi masa. Gusur saya bawa kain. Ini kalau ada rata karena apa? Sehingga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau orang sing ngaji aku kecewa itu tidak pernah bayangkan. Sama itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak benar. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora warido kum. Yang tak gula iri dari pengiran, dari dani sing ngaji, dari dani konsumen. Itu apa makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus napa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa ta'aluk ya Allah, mesti la'ala katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup ya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri, misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah ini jalan ini apa? Ini jalan ini bumi ini pengiran. Misalnya mati ini jalan, ini paling aku mau ngapain, ini suara. Paling wong nangis gue kegiatan pakai gue. Bukan apa-apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji kelaminan takwa kabeh, kedunan kaji kabeh, diluk kabeh. Kita kan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi dulu zaman sugeng al-iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah sanawa. Iman itu urusan hati, komitmen sampean be Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini resepnya, makanya kata hikam, yakinlah ma tafrahu bihi, mesti yakinlah ma tahsanu bihi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecil. Artinya misalnya kados kula, kula sebagai ulama seneng kula nu kok ijek iman, ya kan kayak wong awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kula jatuh, yang ngaji saya gak semenang jadi kuperding. Wong sing seneng kula bubar kabeh. Kula ora susah, miskola darah bener. Gus saiki jenengan ora sing seneng. Ya tenang saja. Sing ora seneng ya makhluk-makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap mah. La yadurru wa la yanfa. Ini harus dilatih. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini sebetulnya memaksa menjelaskan ini maksa, karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang, tidak ideal-ideal lama. Tapi kan saya ditegur ilmunya itu ideal, jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Besok ngawur, sakit, mari kufuri pengiran nganggur mulak balik cerita. Ada seorang wali, karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali, minta doa ditakdir gak maksiat kan ada. Dari pangeran malah jawab, fa'ena adzau ghufra. Karena tau maksiat malah sifat ghufurku tak ada kok enti. Gamane pangeran ini, sifat ghufurku rak nganggur. Malahnya tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat. Dan sifat ghufurnya pangeran efektif. Amin Allah. Lara sampean kan gufuris mbok nggo kabeh. Dadi karep sak judul iko, Pak. Karena masih ati sampean wis sering. Dadi sifat gufure wis berlaku aktif. Saiki karep nunggu sifat sak judul iko. Paham ya, Le? Itu beda dengan wali-wali. Sifat sak judul iko mau aktif, mereka ndak punya dosa. Malah pangeran bingung gak kok sifat gufure.

Fal'an awanul firok minkum wa awanul wisol bihabibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama Habibi kekasihku. Jadi yang istilahkan mati itu malam penganten. Semenjak istilah itu populer sehingga di Jawa ana ngipi dadi nganten takwilane mati. Itu filosofi sufi, ya filosofi napa? Lah niku tenan. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal itu mau meninggal anaknya do nangis. Bilal lagu ya. Ditanya sama anaknya. Kenapa anak-anak kamu nangis? Nah, jenengan badhe kapundhut. Aku malah seneng nang mati. Hudan nalkol akhibah Muhammadan wa khisbah. Aku nak urip ketemune mbek kowe terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalkol akhibah Muhammadan wa khisbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup tuh enjoy saja. Ya, saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean itu. Ya, makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sungkan. Anggap saja itu bagian dari hurmat saya. Ya minimal sampai anak misalnya di duit saya ketemu gue jajan pentol anak am lopo mau gue suan bareng malah repot. Bos ganggu uang anak am keleleran pak. Nah misalnya sampai kepen takok hukum, uang nak rapi inter, hukumnya takok ane yo ringan, takok kita tanggam paling jiso. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan. Gak perlu kiai kali ber. Sampai rasa GR. Kalau pertanyaannya angel, gus kalau sing soja, uang nak ralim takke. Kau pertanyaan ni, yo rapatimu mutu. Ibu harus kangenan lah. Ini buat terngenyek, tapi podo enak. Podo apa? Makanya kalau latah. Jadi hikam sendiri itu ada manhas, ada metode. Kalau orang supaya tardo, liyakillah matafrohubi, yakillah matahsyanu. Anak saya itu kalau habis main pulang itu saya senengnya pol. Istri saya pernah jangka. Gus, orang anak mulai senengnya rawan. Dik piro-piro, anakku gelem mulai ning omah. Misalnya minggat terus piye. Saya itu anakku lo main mulai itu seneng. Piro-piro anakku mulai ning omah. Dipanggil anak saya bapak itu senengnya sak pol. Piro-piro ana sing manggil nopo? Bapak. Jadi saya pakai standar minimalis sekali. Saya tidak pernah pakai tarif di anak yang ideal dihormati orang. Bapak anakku sujud nih pangeran, ngerti pentingnya mau cerita tasbih. Makanya anak saya tak namakan tasbih semua itu ya sudah. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi kayak besar dihormati cuma. Mari gampang kecil. Ya, saya kan nggak jadi Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzum yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Akal tuh tamarot. Wah itu saya baca tuh nangis betul. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan karena makan kaitannya. Ya, orang jadi bupati, enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngatain saya kita tarifnya minimalis sekali. Nah, kalau orang sudah makan gitu, lah Allah katar tertol mudah sekali. Tapi kalau sampai tarifnya itu harus di mobil, kudu sanggup nyakem. Masuk gue mobil gak sanggup akeh. Barang gue sanggup akeh, kudu gue penderek. Masuk kiri lu ngot, uang suga kok lu ngot tanpa apa? Penderek. Barang penderek macur. Masuk orang kena dikeloni aja, itu malah repot. Akhirnya gue ngayu. Anak selingkuh di jari-jari sing gue. Itu malah perkara meneh. Wong ruwet nuruti tahapan-tahapan duniawi ruwet. Makanya resep kalau ingin seneng tuh kon salat. Maksudnya salat tuh dihayati secara tauhid nggih. Dihayati secara tauhid. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah katardo, pasti mudah melihat alam ini ridho. Ini satu sekelumit ya, dari resep seorang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabah, di kitab Hikam dan meniru terutama ini semuanya sanad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya suatu saat Nabi itu kagum. Abdul bin Mas'ud itu jalan-jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran. Ya Abdullah, kenapa malaikat itu selalu mengawal kamu? Terus kata Abdul bin Mas'ud, ya Rasulullah, inni la akhtu khutwatan illa wa adhunu ala akhtu wa ukhru wa ma akaltu luqmatan illa wa adhunu ala alqamu ukhru. Saya itu tidak pernah melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah. Dan saya tidak pernah mengunyah satu kunyahan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Sehingga setiap kunyahnya tetap semuanya bernada bismillah. Semua itu atas nama pertolongan Allah. Terus kata Rasulullah, orang kayak kamu itu andekan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Jadi kemana? Makanya dulu nabi itu sering ngentikan.

munculnya rombongan. Ya karena mereka kenalnya Nabi, benda sholat, benda apa? Ngaji. Paham gitu. Terus niki kula sukani resep liyakil la ma tafrahu bihi, mesti yakil la ma tahzanu bihi, supaya sedikit sekali yang bikin kamu senang, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu su. Jadi misalnya kita bayangno bojo ngoten. Bojoku alhamdulillah aja Islam, nak salat mademmu. Jadi misalnya roh cerewete, roh judes, roh kukur-kukure be angop tenang. Tenang. Mergo ide Islam. Tenang karena tarifnya mini. Jajal misalnya tarif pembojo kudu senyum teko wis maca. Bareng roe teko angop waduh beres. Itu dari hikam gampang. Makanya hikam itu punya cerita. Suatu saat seorang raja itu dapat kiriman gelas keramik yang indah sekali dari Zabarjat. Terus bertatahkan intan, pokoknya serba mewah. Raja itu senang sekali. Ketika tanya penasihatnya, menurut kamu gimana gelas ini? Ya gelas ini indah sekali, tapi sebaiknya raja enggak punya aja. Loh, usaha senang kok sebaiknya enggak punya. Angking senangnya raja itu tiap minum pakai gelas itu. Kalau enggak ada enggak mau minum. Suatu saat gelas itu pecah, susah sekali raja. Memanggil penasihat. Iya benar kamu, kalau saya dulu tidak punya malah ratau pecah. Jadi dulu raja itu yang gelas atom gelem, gelas biasa gelem, kan menjadi bunga yang gampang kan, ringan. Tapi sekarang bunganya bersarat, kan menjadi tambah repot. Sama, aku disini untuk bujo itu asal wedok, sampai sholat madem-mulat mesti seneng. Tapi setelah kamu pakai tarif yang macam-macam kan tambah senengnya ngenteni macak, ngenteni ramah, ngenteni servis, kan repot. Ya, bojo kula sering janggal. Kepengen kula niku ngamuk, iki kula bilang ngamuk opo kowe kowe Islam. Kowe yo rohku yo Islam yo salat ketoke madhep mulan nang ngamuk urusan opo. Ya aneh mang cara berkeluarga saya aneh, tapi aneh yang waras. Timbang sampean umumnya orang umum tapi ndak bener. Karena tarifnya kebanyakan. Nek kuwi jenenge apa? Liyakil la ma tafrahu fihi, mesti yakil la ma tahzanu.